الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرين sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Asal dari manusia adalah di atas satu umat. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, kana an-nasu ummatan wahida. Adalah manusia tadinya mereka adalah satu umat. Umat yang satu. Tidak ada perselisihan. Tidak ada pertikaian di atas satu agama. Kemudian setelah itu mereka berselisih dan perselisihan tersebut sudah merupakan ketentuan dan sunnah Allah Subhanahu wa taala al-kauni yang harus terjadi pada makhluk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Dan manusia akan terus-menerus berselisih kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbmu. Maka ini adalah suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia akan berselisih. Dan kita melihat berbagai macam agama, berbagai macam aliran, jalan, mazhab, maupun yang lainnya. Dan seluruh hal ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Maha mempunyai hikmah yang sangat besar di belakang ketentuannya. Dan hikmah dari hal tersebut sebagaimana diterangkan di dalam firman-Nya, untuk membedakan antara orang yang benar di dalam keimanannya, orang yang jujur di dalam beriman, dan orang yang dusta di dalam pengakuannya. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walakada fatanna alladina min qablikum. Fala ya'lamanna allahu alladina sadaku. Wala ya'lamanna al-kadibin. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sehingga Allah benar-benar tahu siapa yang jujur di antara mereka dan siapa yang berdusta. Ini hikmah dari adanya ujian tersebut, supaya nampak orang-orang yang beriman dan jujur di dalam keimanannya dari orang yang dusta di dalam pengakuan keimanannya. Dan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan jalan yang lurus, telah menjelaskan as-sirat al-mustaqim dengan penjelasan yang tidak disertai suatu bentuk keraguan, penjelasan yang tidak ada setitik kesamaran pun di dalamnya, sehingga ini menjadi ciri khas di dalam agama kita, bahwa agama kita, jalan dan tuntunan syariat kita adalah tuntunan yang sangat jelas dan sangat terang. Saking terangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk menyatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah jalanku. Saya dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah di atas jalan ini, ala basira, sesuai dengan basira, sesuai dengan ilmu agama, sesuai dengan dasar ilmu yang dituntunkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan yang lurus diterangkan dan dijelaskan. Dan ini dari rahmat dan kemuliaan serta kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Karena itu bagi setiap Muslim dan Muslimah kewajibannya adalah mengikuti jalan yang lurus dan mempelajari jalan yang lurus tersebut. Dan alhamdulillah, penjelasan tentang jalan yang lurus itu adalah suatu hal yang sangat terang di dalam agama kita. Nabi menerangkan tentang orang-orang yang berpegang di atas kebenaran. Mereka disifatkan sebagai ahli sunnah wal jamaah, dan diterangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan as-salaf, dan diterangkan bahwa mereka adalah at-ta'ifatul mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan, dan diterangkan bahwa mereka adalah firqatun najiyah, golongan yang selamat, sementara yang lainnya adalah golongan yang celaka dan diancam dengan siksaan api neraka. Dan diterangkan oleh Rasulullah bahwa mereka disifatkan sebagai al-ghuraba, orang-orang yang menampakkan Al-Quran dan Sunnah sehingga dianggap asing di pandangan sebagian manusia. Maka inilah jalan yang lurus yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di masa ini banyak di kalangan kaum Muslimin yang luput atau samar di dalam mengetahui jalan yang lurus tersebut. Padahal tuntunan-tuntunan di dalam syariat kita, nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan jalan yang lurus tersebut dengan sejelas-jelasnya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dakwah ahli sunnah wal jamaah yang merupakan dakwatul haq, dakwah kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahli sunnah wal jamaah terdiri dari tiga kata, kata ahl dan kata as-sunnah dan kata al-jamaah. Ahlul itu bermakna pengikut, penganut. Jadi kalau dikatakan ahli sunnah, dia pengikut as-sunnah. Kalau dikatakan ahlul jamaah, dia adalah pengikut al-jamaah. Ya. Dan yang perlu didetailkan di sini adalah pengertian as-sunnah dan pengertian al-jamaah. Sebab dua kalimat ini yang banyak disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin. As-sunnah secara bahasa ia bermakna at-tariqah, bermakna jalan, atau as-sirah, hamidatan kanat atau dhamimah. Ia adalah jalan, jalan yang baik maupun jalan yang jelek. Ini arti secara bahasa. Jadi kalau ada jalan yang baik itu sunnah namanya. Jalan yang jelek juga namanya sunnah dari pengertian secara bahasa. Karena itu di dalam hadis Jarir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha, wa ajru man amila biha wa la yanqus min wa ajru man amila biha wa la yanqus min ujurihim syai'." Siapa yang memberi sunnah dengan sunnah yang baik, memberi contoh sunnah dengan sunnah yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakan tersebut. Sebaliknya, waman sannatil islami sunnatan sayyi'ah, dan siapa yang memberi contoh dengan sunnah yang jelek, maka fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha wa la yanqusu min awzarihim syai'. Maka dia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sama sekali. Ya. Maka di sini disebutkan sunnah yang baik dan sunnah yang jelek. Di sini sunnah dalam pengertian secara bahasa, yaitu jalan. Siapa yang bercontoh dengan jalan yang baik, maka dia dapat pahalanya. Siapa yang memberi contoh dengan jalan yang jelek, maka dia akan mendapatkan kejelekannya. Di sini sunnah bermakna lugawi, bermakna bahasa. Ya. Adapun sunnah secara istilah, sunnah punya dua pengertian. Dan hendaknya kalau kita menyebut kalimat sunnah, yang diinginkan dengannya pengertian secara istilah. Kalimat sunnah secara istilah punya dua pengertian. Ada pengertian umum dan ada pengertian khusus. Kalau pengertian sunnah secara umum, kata Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, sunnah secara umum adalah at-tariqul masluk, jalan yang ditempuh. Fayashmalu dhalika at-tamassuka bima kana alaihi huwa wa khulafa'uhu ar-rashidun. Maka sunnah yang seperti ini akan mencakup segala hal yang sifatnya komitmen terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar-rasyidin. Para khulafa ar-rasyidin. Apakah itu berupa i'tiqadat, keyakinan-keyakinan, atau berupa al-amal, amalan-amalan, atau berupa al-aqwal, ucapan-ucapan. Ini sunnah bermakna umum. Dan sunnah ini kadang diinginkan dengannya Islam itu sendiri. Karena itu Imam Al-Barbahari berkata, "I'lam anna sunnata fi al-Islam. Anna al-Islam huwa sunnah wa anna sunnata fi al-Islam." Ketahuilah bahwasanya sungguhnya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Ini dalam pengertian umum. Maka masuk di dalam pengertian sunnah secara umum adalah keyakinan, masalah i'tiqadat. Dari sunnah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arsy-Nya, di atas langit. Dan dari sunnah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat. Ini dikatakan dari sunnah dalam pengertian umum. dari sunnah adalah ibadah yang disyariatkan. Ini juga masuk dalam pengertian umum. Maka sunnah dalam pengertiannya yang umum, cakupannya luas. Dan bisa dimaknakan Islam itu sendiri. Iya. Kemudian sunnah bermakna yang kedua, atau sunnah dalam pengertian yang kedua adalah pengertian yang khusus. Kalau dalam pengertian yang khusus, maka sunnah di sini tergantung ulama bidang mana yang menggunakannya. Kalau ulama ahli hadis, sunnah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sunnah di kalangan ahli hadis. Kalau di kalangan ahli fikih, sunnah adalah hukum, sunnah setelah hukum wajib. Wajib, sunnah, makruh, kemudian mubah, kemudian makruh, kemudian haram. Jadi sunnah menurut ulama fikih adalah hukum setelah wajib. Kalau ulama usul fikih, sunnah adalah selain dari Al-Quran. Itu namanya sunnah. Dan yang menggunakan sunnah yang diinginkan adalah kesepakatan Khulafa Ar-Rasidin. Ini penggunaan-penggunaan khusus. Tergantung bidang ilmu mana yang menggunakannya. Makanya jangan heran kalau misalnya ada yang ditanya apa hukumnya sholat tahiyatul masjid. Misalnya, ada yang berkata hukumnya sunnah. Ya. Maka di sini sunnah dalam pengertian ahli fikih. Ya. Kemudian kalau ada yang berbicara dan dia terangkan, di dalam sunnah Rasulullah diterangkan begini. Kemudian disebutkan hadisnya. Maka di sini yang diinginkan dengan sunnah adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi pengertian sunnah yang diinginkan dalam kalimat ahli sunnah wal jamaah itu adalah pengertian yang umum, bermakna Islam itu sendiri dan sunnah yang mencakup seluruh permasalahan dalam agama. Karena itu mereka dikatakan ahli sunnah, sebab mereka komitmen terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Ya. Itulah ahli sunnah. Dan penamaan ahli sunnah ini adalah penamaan yang sudah lama. Saking lamanya penamaan ini tercatat di dalam buku-buku yang memuat tentang nasab-nasab. Seperti di dalam kitab Al-Ansab karya Imam As-Sam'ani, khusus membahas tentang nasab yang pernah digunakan oleh para ulama. Ternyata ada penisbatan sunni, yaitu nisbah kepada orang yang berada di atas sunnah Rasulullah, lawan dari bid'ah. Lawan dari bid'ah. Ini sunnah bermana umum. Ya. Dan ini makna ahli sunnah yang diinginkan. Karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, man qala bil kitabi was sunnati wal ijma' kana min ahli sunnati wal jama'ah. Siapa yang berprinsip hanya berpegang dengan Al-Quran dan sunnah dan ijma', maka dia terhitung ahli sunnah wal jama'ah. Dan beliau berkata tentang ahli sunnah, ahli sunnah adalah orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan apa yang disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Ini makna as-sunnah. Kemudian apa makna al-jamaah? Al-jamaah maknanya secara bahasa adalah menyatukan sesuatu yang terpecah. Sesuatu yang terpisah-pisah apabila disatukan menjadi satu, itulah al-jama'ah. Ini makna secara bahasa. Dan penggunaan secara bahasa ini sudah umum digunakan. Salat berjama'ah, makan berjama'ah, safar berjamaah, ini penggunaan sudah merupakan penggunaan umum, yaitu berkumpul, lawan dari berpecah. Adapun dalam istilah syariat, al-jamaah tidak keluar dari dua pengertian. Siapa yang mengartikan al-jamaah keluar dari dua pengertian ini, maka dia telah menyimpang dari jalan yang lurus. Iya. Pengertian yang pertama, al-jamaah bermakna bersatu di atas kebenaran. Yaitu bersatu di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Iya. Ini mana bersatu di atas kebenaran. Dan ada yang menafsirkan jamaah bersatu di atas kebenaran, mereka adalah para sahabat. Ada yang menafsirkannya, mereka adalah para imam, ahli hadis. Dan ini penafsiran kembali kepada satu muarah, yaitu bersatu di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan sunnah sesuai dengan jalan as-salaf. Karena itu kata Ibnu Mas'ud ketiga, ditanya tentang al-jamaah, beliau berkata, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahda. Al-jama'ah adalah apa yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Itu al-jama'ah. Ia adalah sesuatu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendiri. Iya. Jadi makna jama'ah yang pertama adalah jama'atul haqq, jama'ah kebenaran. Kemudian makna jamaah yang kedua, jamaah bermakna kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim dalam sebuah negara. Ini namanya jamaah. Kita di Indonesia, rakyat Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin muslim, maka mereka dikatakan berjamaah. Iya. Ini dua makna jamaah. Seluruh penafsiran para ulama tentang makna jamaah tidak keluar dari dua makna ini. Sehingga Al-Qattabi menyimpulkan bahwa al-jamaah imma jamaatul haq wa imma jamaatul abdan. Al-jamaah hanya punya dua makna. Apakah dia bermakna jamaah kebenaran atau bermakna jamaah yang di mana seluruh kaum muslimin tubuh-tubuh mereka disatukan di bawah satu pemimpin. Sehingga ahli sunnah wal jamaah, mereka dinamakan ahli sunnah karena mereka berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka dikatakan ahlul jamaah karena mereka berpegang di atas kebenaran, dan apabila mereka di bawah kepemimpinan seorang pemimpin muslim, mereka mendengar dan taat kepada pimpinannya. Tidak keluar dari kekuasaan dan tidak melakukan perpecahan darinya. Ini makna ahli sunnah wal jamaah. Maka dari makna ahli sunnah wal jamaah ini, menggambarkan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah semata-mata pensifatan. Siapa yang bersifat dengan sifat tersebut, siapa yang berprinsip berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan jalan para sahabat, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, apapun kewarganegaraannya, apapun suku dan jenisnya, sepanjang dia berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah bukan organisasi tertentu. Iya. Dia adalah suatu prinsip agama, suatu pensifatan, suatu ciri dan karakteristik. Siapa yang berciri dengannya, maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini makna ahli sunnah wal jamaah. Kemudian, ahli sunnah wal jamaah punya penamaan-penamaan lain selain dari penamaan ahli sunnah. Saya sengaja menerangkan tentang makna penamaan, sebab penamaan-penamaan ini kadang sebagian orang tidak memahaminya, dan sebagiannya menganggapnya sebagai bentuk organisasi, dan sebagiannya menganggapnya sebagai suatu hal yang tidak diperlukan. Dan ini semua adalah anggapan yang salah dan sangkaan yang tidak dibangun di atas ilmu. Ya. Kaum muslimin butuh didekatkan kepada pemahaman agama yang baik. Kalau seorang muslim ditanya, kamu muslim? Ya. Maka ternyata kelompok-kelompok di tengah kaum muslimin sangat banyak. Akhirnya ada pertanyaan berikutnya, kamu muslim dari kelompok mana? Ya. Sehingga begitu dimunculkan penamaan ahli sunnah, sebagian orang memahami bahwa ahli sunnah sama dengan yang lainnya. Dia apakah partai, organisasi, atau yang semisal dengan itu. Maka dari keterangan-keterangan yang kita sebutkan, nampak dengan sangat jelas bahwa ahli sunnah adalah pensifatan, ciri dan bukan partai maupun organisasi. Iya. Kemudian ahli sunnah punya penamaan-penamaan lain. Mereka juga dinamakan as-salafiyun. Orang-orang yang mengikuti jejak para ulama as-salaf. Apa itu as-salaf? Iya. Penggunaan kalimat as-salaf di kalangan para ulama punya dua pengertian. Pengertian yang pertama, kata as-salaf adalah tiga generasi pertama di tengah umat ini. Yaitu generasi para sahabat, kemudian generasi murid-muridnya para sahabat yang disebut dengan nama at-tabi'in. Kemudian generasi yang ketiga, murid-muridnya para sahabat yang disebut dengan nama tabi'ut tabi'in. Ini tiga generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mutawatir. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Tiga generasi yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka ini makna as-salaf. Dan kalau digunakan kalimat as-salaf, asalnya pada tiga generasi ini. Kemudian penggunaan yang kedua dari kalimat as-salaf, sebagaimana yang disebutkan oleh As-Saffarini di dalam kitab beliau Lawami' Al-Anwar Al-Bahiyah, kata beliau yang diinginkan dengan mazhab salaf adalah apa-apa yang dijalani oleh para sahabat, para tabi'in dan orang yang mengikuti mereka dengan baik, serta para imam setelahnya yang berjalan di atas jalan mereka. Jadi dimasukkan pula para imam yang berjalan di atas jalan mereka, juga dinamakan as-salaf. Ini pengertian yang lebih umum, namun digunakan oleh sebagian para ulama dan mereka namakan itu dari ulama as-salaf. Karena itu Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik itu masuk ke dalam as-salaf, para ulama terdahulu dalam penggunaan ini. Iya. Namun di sini suatu hal yang perlu saya tekankan, bahwa penggunaan kalimat as-salaf adalah penggunaan yang sudah lama. Penggunaan yang sudah sangat lama. Di dalam Al-Ansab karya As-Sam'ani disebutkan di antara penisbatan yang sudah digunakan oleh para ulama dan semenjak dahulu adalah penisbatan salafi. Kata Sam'ani, salafi dengan dipat hasinnya, dia adalah nisbah kepada as-salaf dan mengikuti jejak mereka. Demikian pula disebutkan oleh Suyuti di dalam Lubabul Albab atau Lubab, Lubul Lubab, tentang masalah nasab juga. Maka ini adalah penggunaan yang sudah lama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menamakan dirinya sebagai as-salaf. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Fatimah. Rasulullah membisikkan kepada Fatimah bahwa wahai Fatimah, kebiasaan Jibril setiap tahun turun sekali di bulan Ramadan dan membacakan Al-Quran kepada saya satu kali. Namun di tahun ini kebiasaan ini berubah. Jibril membacakan Al-Quran kepada aku dua kali. Kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah, dan saya tidak melihat perubahan ini kecuali ajalku yang telah dekat. Kemudian Nabi berpesan kepada putrinya, wahai Fatimah, ittaqillaha wasbiri, fa innahu ni'mas salati ana lak. Wahai Fatimah, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah engkau. Sesungguhnya sebaik-baik salaf bagi engkau adalah saya. Jadi Nabi menamakan dirinya sebagai salaf ya, untuk putrinya, yaitu salaf yang mendahulunya. Maka siapa yang bernisbat kepada as-salaf, itu bukan penisbatan yang tercela dan bukan penisbatan yang terlarang, bahkan ia adalah penisbatan yang syar'i. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu'ul Fatawa, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa atazza ilayhi. Tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan para ulama as-salaf, bernisbat kepadanya dan mengacu kepada jalan as-salaf. Kata Syekhul Islam, tidak ada aib bagi hal tersebut. Bal yajibu qubulu dhalika bil ittifaq. Bahkan wajib untuk menerima jalan para ulama as-salaf menurut kesepakatan. Ingat, menurut kesepakatan para ulama. Sebab mengikuti jalan para ulama as-salaf bukan masalah alternatif, tetapi dia adalah kesepakatan, dan telah dinukil kesepakatan dalam hal ini sebagaimana yang kita akan terangkan nanti. Kata Syekhul Islam, bahkan wajib untuk menerima hal tersebut, sebab madhab salaf itu tiada lain kecuali hanya kebenaran. Ya. Maka penggunaan kalimat salafi, salafiyun, ini adalah penggunaan yang sudah lama. Namun bukan hanya sekedar mengucapkan dirinya salafi dan meruntuhkan prinsip-prinsip salaf. Ya. Sebab nama tidaklah mewakili suatu hakikat. Belum tentu orang yang bernama dengan penamaan yang benar dan hakikatnya seperti itu. Yang diukur adalah penamaannya, kemudian perbuatannya, amalannya sama dengan penamaannya. Kalau dia mengaku dirinya madhabus salaf, di atas madhab salaf, lalu senantiasa mengkritik pemerintah di atas mimbar, atau mengaku dia beribadah semadhab salaf dan melakukan perbuatan-perbuatan terorisme, atau memuji orang-orang yang melakukan perbuatan terorisme, maka ini orang yang sangat jauh dari as-salaf tersebut, walaupun dia mengaku dirinya salaf. Baik, ini penamaan as-salaf. Dan juga ahli sunnah dikenal dengan penamaan al-firqatun najiyah. Kenapa mereka dikatakan al-firqatun najiyah? Sebab mereka adalah kelompok yang selamat, yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis istirakul ummah, hadis tentang perpecahan umat. Dan hadis tentang perpecahan umat ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan hampir dari 10 orang sahabat, dan salah besar orang-orang yang melemahkannya. Seperti Ibn al-Wazir dalam Al-Wasim wal-Qawasid, Ibn Hazm, ini salah dalam melemahkannya. Dan kesalahan ijtihad dua imam ini dengan segera diambil oleh ahli bid'ah di zaman ini, sehingga mereka memanfaatkannya untuk melemahkan hadis ini. Sehingga Yusuf Al-Qardawi punya risalah khusus melemahkan hadis iftiraqul ummah. Orang yang tidak paham ilmu hadis berani untuk melemahkan hadis. Nah, dan yang benarnya bahwa hadis iftiraqul ummah adalah hadis yang sahih. Dua jalannya adalah sahih dengan sendirinya, apalagi mempunyai jalan-jalan yang lain yang diriwayatkan hampir dari 10 orang sahabat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqah, wa iftaraqatil nasara ala 72 firqah, wa sataftariqu ummati ala 73 firqah." Kulluhum finnar illa wahidah. Kata beliau, sesungguhnya orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani telah terpecah menjadi 73 orang. Dan kata Nabi, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka wahai Rasulullah? Perhatikan pertanyaannya, "Man hum?" Siapakah mereka? Memakai kalimat man yang artinya siapa? Biasanya penggunaan ini untuk bertanya orang. Man itu man anta, man huwa, itu untuk orang. Ya, kalau untuk benda itu pakai kalimat mahada. Ya. Untuk kitab misalnya mahada menggunakan pakai kalimat ma. Tapi di sini pakai kalimat man. Para sahabat ingin mengetahui siapa orang-orangnya yang selamat ini. Tapi Nabi tidak menjawab dengan menyebutkan orang. Ya. Sebab orang itu akan meninggal. Tapi beliau menjawabnya dengan menyebutkan sifat. Menyebutkan ciri. Siapa yang berciri dan bersifat dengannya, maka dia adalah kelompok yang selamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Al-jamaah dengan dua makna yang kita sebutkan tadi. Kemudian di dalam riwayat yang lain diterangkan, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabat. Ini makna al-jamaah. Jadi sekali lagi, ahli sunnah wal jamaah dinamakan ahli sunnah wal jamaah, dinamakan as-salafiyun, dan dinamakan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, dan juga dinamakan at-ta'ifah al-mansurah, sebab mereka adalah kelompok yang gigih menampakkan kebenaran dikala manusia lalai dari kebenaran tersebut, atau dikala kebenaran itu disamarkan di tengah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan hal ini dalam sebuah hadis yang mutawatir. Kata beliau, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq, la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Akan tetap terus-menerus ada satu kelompok dari umatku yang akan tampil menampakkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka, orang yang mencerca mereka dan orang yang menyelisihi mereka. Sampai datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai datang hari kiamat. Mereka akan tetap tegak. Menampakkan kebenaran. Dan ahli sunnah akan tetap ada pada setiap masa. Kadang mereka jumlahnya sedikit. Dan kadang jumlahnya banyak. Namun mereka akan tetap tegar. Menampakkan kebenaran tersebut. Dan ini ciri khas dari ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana yang kita akan rinci nanti. Ya. Maka ini penamaan-penamaan. Dari penamaan-penamaan ini sengaja saya uraikan sedemikian luas. Saya ingin seluruh hadirin memahami garis perbedaan antara penamaan-penamaan ini yang merupakan penamaan-penamaan syar'i, penamaan yang ada dalilnya dari nas Al-Quran maupun hadis, ataupun digunakan oleh para ulama terdahulu. Perbedaannya dengan penamaan-penamaan yang dimunculkan dan dipakai oleh kelompok-kelompok yang ada sekarang ini. Kalau kita melihat dari penamaan-penamaan ahli sunnah wal jamaah, seluruh penamaan-penamaannya hanya menampilkan Islam yang hakiki. Dan penamaan tersebut kadang ada nasnya. Ahli sunnah, ahli jamaah, as-salaf, ta'ifat al-mansurah, atau diambil dari pemahaman hadis. Nabi mengatakan seluruh dari 73 kelompok binasa, berarti yang selamat cuma satu. Yang satu ini dinamakan kelompok yang selamat. Karena itu dinamakan Al-Firqatun Najiyah. Maka punya nas penamaan-penamaan tersebut. Berbeda dengan penamaan-penamaan kelompok yang ada sekarang ini yang muncul. Dia adalah penamaan yang tidak punya dasar sama sekali. Penamaan, apakah penamaan tersebut kembali kepada orang-orang tertentu yang merupakan pimpinannya. Seperti Al-Jahmiyah, satu kelompok yang sesat dan punya pemikiran masa dahulu dan masih mempunyai pewaris sampai hari ini. Ini nisbah kepada seorang yang sesat dengan nama Jahm bin Safwan. Ya. Kelompok Az-Zaidiyah, kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Zaid bin Ali. Kelompok Al-Kullabiyah menisbatkan dirinya kepada Abdullah bin Said bin Kullab, salah seorang tokoh pencetus kesesatan di dalam sebagian nama-nama dan sifat Allah, masuk dalam kelompok Al-Mu'abbilah. Kemudian kelompok Al-Karramiyah nisbat kepada Muhammad bin Karam yang sampai sekarang masih mempunyai pengikut di Najran, daerah antara Saudi Arabia dan Yaman. Yang kelompok Al-Qarramiyah ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasara. Ya. Ini nisbah kepada orang-orangnya. Dan sebagian penisbatan kelompok nisbah kepada bid'ah yang mereka lakukan. Seperti kelompok Ar-Rafidah. Nisbah karena mereka menolak. Rafidah dari kalimat Ar-Rafid. Artinya penolakan. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Dan menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar dua orang yang kafir. Dua orang yang merupakan berhala Quraisy, dua orang yang sebelum hari kebangkitan akan dibangkitkan, sebelum hari kiamat akan dibangkitkan, lalu Ahlul Bait akan memberikan hukuman terhadapnya. Ini pemikiran Syiah Rafidhah. Dan kelompok An-Nasibah nisbat kepada bid'ah mereka, mereka menancapkan permusuhan dengan Ahlul Bait. Kebalikan dari Syiah Rafidhah. Atau kelompok yang kembali penisbatannya kepada sebab penyimpangan mereka, yaitu Al-Khawarij, dinamakan mereka Khawarij, nisbat kepada Khuruj. Salah satu dasar pemikiran mereka yang sesat, mereka membolehkan kudeta, memberontak terhadap penguasa. Ini adalah kesesatan kelompok Al-Khawarij, Al-Mu'tazilah, nisbat kepada Al-I'tizal. Ia meninggalkan jemaah kaum muslimin, meninggalkan Halafah Al-Hasan Al-Basri yang merupakan ulama di masa itu, kemudian membuat prinsip-prinsip baru. Demikian pula kelompok-kelompok yang baru muncul sekarang ini. Maka kalau ada nisbat, penisbatan mereka hanya kembali kepada tokoh maupun pimpinan mereka, atau kembali kepada gerakan mereka. Namun penamaan-penamaan ahli sunnah ia kembali kepada tuntunan dan nas. Untuk mempermudah, maka saya akan menguraikan perbedaan antara penamaan ahli sunnah dengan penamaan yang lainnya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, penamaan ahli sunnah wal jamaah sama sekali tidak pernah terlepas dari menggambarkan umat Islam yang hakiki, yang berada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang berjalan di atas jalan Rasulullah di masa itu. Jadi siapa yang bernama dengan ahli sunnah, dengan as-salafiyun, dengan al-firqatun najiyah, itu artinya dia ingin mengikuti Islam yang hakiki yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijalankan oleh para sahabatnya. Ini penamaan ahli sunnah. Berbeda dengan penamaan yang lain, kadang menyuruh kepada kelompoknya, kepada partainya, atau kepada pimpinannya, atau kepada ideologinya, tapi ahli sunnah mengembalikan kepada tuntunan umat Islam yang pertama. Perbedaan dari sisi yang kedua, penamaan ahli sunnah wal jamaah seluruhnya mengandung Islam itu sendiri, mengandung Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu bentuk pun yang menyelisih Al-Quran dan sunnah di dalam penamaan tersebut. Berbeda dengan penamaan-penamaan yang lain. Penamaan yang lain adalah penamaan yang munculnya karena membela suatu bid'ahnya, karena membela suatu pemikirannya. Yang penamaan tersebut adalah penamaan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian penamaan atau perbedaan dari sisi yang ketiga, penamaan-penamaan ahli sunnah adalah penamaan yang sabit, yang telah tetap di dalam nas maupun di dalam pengertian syariat. Sedangkan penamaan-penamaan yang lainnya dari penamaan ahli bidah dan penamaan kelompok-kelompok yang dipakai sekarang, mereka apakah penamaan mereka buat sendiri atau penamaan yang mereka disebutkan kepada pimpinannya apa yang semisal dengan itu. Namun penamaan ahli sunnah murni semuanya di atas tuntunan dan digunakan oleh para a'immatus salaf terdahulu. Kemudian perbedaan dari sisi yang keempat, ikatan loyalitas dan permusuhan bagi orang yang bernama ahli sunnah wal jamaah, bernama dengan as-salafiyun, itu semata-mata dibangun di atas Islam. Karena tuntunan mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka siapa yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, mereka membela Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan penamaan kelompok-kelompok yang lain, ikatan loyalitasnya dan permusuhannya dibangun di atas kelompoknya. Kamu memuji kelompok kami, mendukung kelompok kami, maka kamu adalah orang yang kami cintai, orang yang dekat dengan kami, walaupun kamu adalah orang yang paling bejat di antara manusia. Dan kalau kamu benci terhadap kelompok kami atau mengeritik kelompok kami, maka engkau adalah manusia yang paling kami benci, walaupun kamu adalah manusia yang paling taat beribadah. Ini adalah prinsip dari penamaan-penamaan di sebagian kelompok-kelompok tersebut. Maka ikatan loyalitas bagi orang yang bernama dengan penamaan ahli sunnah semata-mata dibangun di atas Islam. Ikatan permusuhan, kalau memang harus menegakkan permusuhan, juga dibangun di atas dasar Al-Quran dan sunnah. Bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok maupun organisasi, tapi karena tuntunan Al-Quran dan sunnah yang memerintahkan seperti itu. Kemudian perbedaan dari sisi yang kelima, penamaan ahli sunnah wal jamaah, kalau memang mengharuskan seseorang itu untuk ta'assub, untuk fanatik, maka fanatiknya hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya, tidak kepada yang lainnya. Adapun penamaan orang yang bernama dengan kelompok yang lain, maka mereka akan fanatik kepada kelompoknya atau kepada pimpinannya atau kepada ideologi yang dia perjuangkan. Iya. Berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah, kalau memang mereka harus fanatisme, fanatismenya pasti kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian perbedaan dari sisi yang keenam, penamaan-penamaan ahli sunnah ini tidak akan menyeret kepada suatu perbuatan bid'ah, tidak akan menyeret kepada suatu kemaksiatan, dan tidak akan menyeret untuk memecah belah umat. Tapi penamaan ahli sunnah semata-mata mempersatukan umat, berbeda dengan penamaan-penamaan kelompok yang ada, kelompok-kelompok yang lainnya. Mereka bernama dengan penamaan untuk kelompoknya, untuk golongannya. Penamaan tersebut semakin memecah belah umat, dan penamaan tersebut menyeret mereka untuk fanatisme, untuk melakukan perbuatan-perbuatan hizbiyah, perpecahan yang dilarang di dalam tuntunan agama kita. Maka ini beberapa perbedaan ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Maka dengan ini ahli sunnah sangat berbangga bahwa mereka dengan penamaan-penamaannya adalah penamaan yang resmi, asalnya keluar dan menampakkan syariatul Islam yang hakiki, Islam yang murni, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh. Maka penamaan-penamaan tersebut adalah nisbat kepada kebenaran dan menampilkan kebenaran. Dan kita menyuruh kepada umat Islam untuk bernama dengan penamaan-penamaan yang syar'i, penamaan yang tinggi.